والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak dan Ibu semua, sebagaimana yang telah dimasruiahkan di dalam syariat kita ini, kita mengawali wukuf ini dengan berkhutbah, kemudian nanti azan, kemudian sholat dua rakaat, sholat duhur, dan dilanjutkan dengan sholat asar. Dan mari kita awali acara kita ini, dan kita awali wukuf kita ini dengan memulai mendengarkan khutbah yang insya Allah akan kami sampaikan sendiri, saya sampaikan sendiri, sebagaimana amanah yang telah diberikan kepada kami dari panitia penyelenggara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghayna al-'izzata li ghairihi azallana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha alal mahajjatil bayda layluha kanahariha wa la yazighu anha illa ghalik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم فإيايا نفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون اتقوا الله فقد فاز المتقون اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Para hadirin, duyufur rahman, arsyadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Di siang hari ini, Allah telah memutuskan dan menetapkan untuk kita semua bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia, di tempat yang sangat mustajab, di tempat di mana doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat di mana segala keinginan kita dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, para duyufur rahman, para hadirin yang sedang melakukan wukuf di tempat ini, kita perlu mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu wukuf ini dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah jutaan orang di negeri kita, dan di tengah ratusan juta di dunia ini yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji di tempat ini, maka kitalah hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah di tahun ini, yang telah dinyatakan oleh Allah di tahun ini untuk bisa memenuhi panggilan Allah ini berupa menunaikan haji dan hingga wukuf di tempat yang mulia ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa bersyukur atas semua ini. Dari arah manakah kenikmatan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari saudara kita sebanyak 280 yang ikut di dalam rombongan ini, banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, rizki yang telah diberikan oleh Allah dari jalan yang berbeda-beda. Ada lantaran karena anaknya yang telah sukses di dalam sekolahnya, maka bapaknya bisa menunaikan haji. Ada yang lantaran bapaknya senantiasa berdakwah, maka anaknya kemudian terbawa untuk menjadi haji pada saat ini. Ada di antara kita yang anaknya sukses menghafal Al-Quran di usia dini, maka itu menjadi rizki bagi bapak dan ibunya serta orang tuanya untuk menunaikan haji di tahun ini. Dan masih banyak lagi puluhan sebab-sebab rizki yang menyebabkan hadirnya kita ke tempat ini, yang kita tidak dinyana-nyana, yang kita semua harus merasa bersyukur kepada Allah, harus memberikan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita ini, hingga kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, di tempat yang doa-doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang di mana amal itu dilipat gandakan dibanding dengan saudara-saudara kita yang belum memperoleh rizki untuk bisa duduk di tempat ini. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa berkunjung kembali ke tempat ini. Kita memang bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa hadir ke tempat ini lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam khutbah wada'nya di tempat ini pula, Rasulullah juga mengingatkan, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena aku tidak tahu apakah kita masih akan bertemu kembali pada tahun yang akan datang dan bisa duduk di tempat ini pada tahun yang akan datang. Inilah wasiat yang diingatkan oleh Rasulullah. Barangkali bisa jadi ini merupakan wukuf terakhir bagi kita semua. Ini merupakan haji terakhir. Maka optimalkanlah segala bentuk tuntutan dan ibadah haji serta wukuf ini untuk menggapai, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan lantaran kita duduk di dalam wukuf di Arafah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga ayat-ayat yang berikutnya mengingatkan di dalam ayat-ayat ini ada persoalan-persoalan penting yang harus kita capai selama kita duduk dan wukuf di padang Arafah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa haji yang kita lakukan ini adalah haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita rasakan di tengah-tengah kita ini, bahwa titik utama, kegiatan utama di dalam menunaikan haji ini terletak di dalam wukuf di Padang Arafah ini. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-hajju Arafah, haji ini adalah berada di Arafah. Oleh karena itu, marilah kita optimalkan segala potensi, segala daya dan upaya kita. Kita semua untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, digunakan untuk kita menambah bekal kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menambah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sesungguhnya menjadi esensi dan kepentingannya kita untuk memanfaatkan tempat ini sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah, serta berbekal dengan ketakwaan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan terhadap orang yang duduk di Padang Arafah ini. Innallaha yubahi bi ahli Arafah malaikatas sama. Allah itu membanggakan kepada orang yang duduk di Padang Arafah ini kepada malaikat yang ada di langit. Fayaqul, maka Allah berfirman, unduru ila ibadi ja'u sya'san ghabara. Lihatlah kepada hamba-hambaku wahai para malaikat, mereka datang ke tempat ini, ke Padang Arafah ini, dalam keadaan rambut yang tidak terurus dan dalam keadaan kaki yang berdebu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita di negeri kita menghargai seseorang adalah dilihat dari pakaiannya, dilihat dari rambutnya, dilihat dari sepatunya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada kita semua ke tempat mereka yang duduk di wukuf Arafah ini. Mereka yang rambutnya tidak teratur lantaran disibukkan beribadah kepada Allah, mereka yang kakinya berdebu berjalan ke tempat ini. Marilah kita berbangga kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kita di hadapan para malaikat, membanggakan kita di hadapan para malaikat atas duduk kita di Padang Arafah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ingatkan kembali tentang hadis-hadis qudsi. Wa qala rajulun ya Rasulullah, hunna afdalu am adadu hunna jihadan fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepadanya oleh seseorang, apakah tindakan kita di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada menunaikan hak, menunaikan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, qala hunna afdalu min adadihinna jihadan fi sabilillah. Maka Rasul bersabda, ketahuilah, duduk kita di tempat ini, kegiatan kita selama 10 hari di Padang Arafah, di Padang Arafah, di Mina, di Muzdalifah, dan di beberapa tempat ini lebih utama daripada menunaikan jihad fisabilillah yang mengangkat senjata di tengah terik matahari yang itu harus berkorban dengan nyawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kemuliaan kita duduk di Padang Arafah ini, nilainya melebihi daripada menunaikan jihad. di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma ya'dilul jihad?" Wahai Rasulullah, apakah yang bisa menyamai dengan amalan jihad ya Rasulullah? Qala la ajidhu. Aku tidak mendapatkannya. Qal ma ya'dilul jihad? Aku tidak mendapatkannya ya Rasulullah, wahai sahabatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian mampu jika ada seorang yang tengah berjihad di jalan Allah, lalu Anda masuk ke masjid, menunaikan salat tanpa berhenti dan berpuasa tanpa berbuka sampai para mujahid fisabilillah itu pulang kembali ke rumahnya?" Maka itulah pertandingannya. Itulah bandingannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya duduk kita di tempat ini seperti biasa-biasa saja, tapi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada jihad fisabilillah, melebihi dari mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Wa ma min yaumin afdalu indallah min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih utama untuk kita semua daripada hari Arafah ini. Yang zilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Wa yubahi bi ahlil ardi ahlas sama'i. Dan Allah membanggakan penduduk bumi yang duduk di padang Arafah ini, yang duduk di padang Arafah ini kepada para penduduk yang ada di langit. Fayaqulun unduru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku. Ja'u sa'san ghabara hajina ja'u min kulli fajjin amik. Mereka datang dengan keadaan lambut yang tidak terurus, ghabara, kaki yang berdebu. Mereka menunaikan haji, datang dari berbagai penjuru. Yarjuna rahmati, mereka di tempat ini, di tempat wukuf ini mengharapkan rahmatku saja. Walam yara azabi, dan tidak melihat sedikit pun akan adanya azabnya Allah. Walam yura yaumun afsaru atiqan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang lebih banyak manusia itu dibebaskan oleh Allah dari neraka kecuali pada saat wukuf di Arafah ini, kecuali pada hari Arafah ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bekal utama kita, bekal utama kita untuk menuju kepada kesuksesan. Yang kesuksesan kita itu adalah kesuksesan zukhzika 'anil nar wa udkhilal jannah, selamat dari jilatan api neraka dan dimasukkan ke surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus sadar bahwa di saat ini kita diingatkan akan kematian kita. Kita diingatkan akan hari kebangkitan kita. Kita semua mencoba untuk membayangkan bagaimana jika tenda-tenda ini dihilangkan dan tidak dipasang, dan kita berjemur, dan itu panjangnya wa inna yauman indallahi ka alfi sanatin, satu hari di sisi Rabbu nanti setara dengan 1000 tahun, bukan hanya setengah hari seperti kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita merenungkan sejenak hari yang dimana kita serba akan berhadapan dengan segala kesulitan, yaitu ketika kita terjadi yaumal ba'ats, hari kebangkitan ini, di mana matahari didekatkan dan kemudian orang merasa seperti mabuk. Wataran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adaballahi sadid. Kamu akan lihat manusia seperti gentayangan, seperti orang yang sedang mabuk. Tapi ketahuilah, mereka bukanlah mabuk, tapi mereka merasakan adab Allah yang sangat pedih. barangkali ini adalah untuk kita merasakan jika kita masih tetap melanggengkan dosa kita, melanggengkan kemaksiatan yang kecil maupun yang besar kita, barangkali yang sehari 1000 tahun itu akan kita alami. Na'udzubillahi min dzalik wal iyad billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah, tidak diberikan pertolongan pada yaumil mahsyar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Arafah ini kita juga memaknai untuk kita semua mencoba untuk melepaskan segala bentuk keangkuhan kita, segala bentuk kesombongan kita yang di setiap hari dan di setiap kesempatan barangkali kita semua ini sering melakukan tindakan itu, baik secara sengaja maupun tidak. Kita semua diingatkan oleh Rasulullah dalam khutbah wada'nya yang juga diucapkan di tempat ini. Kita ini dari Adam dan Adam ini dari turab. Marilah kita bersama-sama menyadari hal itu. Tidak ada kelebihan di antara kita. A'jamiyun am Arabiyun. Apakah kita ini orang asing, orang Arab ataupun bukan Arab, tidaklah ada perbedaannya. Inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kita ini adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baju-baju kebesaran kita di negeri kita dengan baju kebesaran kita di tempat kerja kita, hari ini kita lepaskan. Kita hanya dengan 2 helai kain, bahkan itu tidak berjahit, untuk mengingatkan kepada kita, untuk melepas kesombongan kita ini dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada saatnya nanti juga hanya akan menggunakan kain-kain yang tidak berjahit ini, dan kita sendirian berada di dalam kuburan, berada di dalam kehimpitan kuburan, dan itu kita akan rasakan semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, duduk kita di padang Arafah ini adalah untuk mengingatkan hal itu, bahwa kita ini akan berhadapan dengan kematian. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana proses kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Dahulunya kita dari barang yang mati, kemudian Allah hidupkan hingga saat ini, dan kemudian nanti Allah akan matikan, dan kemudian nanti Allah akan hidupkan kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ketika nanti bertemu dengan Allah di padang mahsyar, di hadapan pengadilannya Allah, kita kemudian masih berlumuran dosa, berlumuran maksiat, berlumuran segala tindakan kedurjanaan, berlumuran dengan segala bentuk kejahatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan hari Arafah ini, duduk kita di Arafah ini, karena itu menjadi hari pengampunan yang disediakan oleh Allah. Tidak ada pengampunan yang dibukakan oleh Allah melainkan pengampunan yang terbesar itu terjadi pada wukuf di Arafah ini. Maka kita manfaatkan nanti ketika kita bermunah muhasabah, setelah kita menunaikan salat duhur dan salat asar, kita akan ada muhasabah pribadi. Marilah kita mengingat terhadap dosa-dosa kita ini. Marilah kita juga menyertakan segala bentuk keingatan kita, memori kita tentang perjalanan masa lalu kita, untuk sekedar diingat tentang masa kelam, masa jahat dan masa jelek ini. Dan disinilah berakhirnya, dan disinilah titik baliknya kita. Saya ulang kembali, disinilah titik baliknya kita untuk kita menjadi kayaumin waladathu ummuh. Kita akan menjadi manusia seperti halnya orang yang dilahirkan oleh ibunya sejak pertama kali. Inilah titik balik kita. kita juga perlu mengingatkan sebagaimana isi di dalam khutbatul wada yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengingatkan akan amanah yang telah dibebankan kepada kita semua, akan berbagai bentuk tanggung jawab yang kita abaikan selama ini. Barangkali kita punya keturunan, kita tidak pernah pedulikan mereka. Kita punya pasangan, kita abaikan mereka. Kita punya tanggung jawab pekerjaan, kita suka mengambil haknya mereka, maupun yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua itu marilah kita akhiri di tempat ini dan kita jadikan titik balik wukuf kita di Arafah ini, membersihkan dari semua hal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang kecil-kecil dari setiap perilaku maksiat, dari setiap perilaku yang bisa mengantarkan kepada kemurkaannya Allah, menghantarkan kepada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam bentuk kita ini mengkritik terhadap saudara kita yang ikut di dalam duduk di dalam wukuf di Arafah ini. Saya sebagai orang yang pernah membaca sebuah buku yang ditulis beberapa ulama di Arab Saudi ini, bagaimana di antara mereka yang mengharamkan rokok, maka saya ingin mengingatkan selaku khatib pada siang hari ini, selaku khatib di Arafah ini, marilah kita mencoba untuk menghentikan itu, apalagi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama, para ahlul ilmi telah menulis buku bagaimana keharaman rokok itu. Kita tidak perlu berdebat. Kita tidak perlu untuk saling menjatuhkan satu hukum lain dengan yang lainnya. Tapi kita mengikuti berhati-hati. Jangan-jangan kalau nanti menyebabkan ketidaktaatan kita terhadap nasihat yang diberikan ulama itu, menyebabkan surganya Allah jauh dari kita, dan kemudian menyebabkan nerakanya Allah dekat dengan kita. Waliyadubillah itu terjadi di tengah-tengah kita. Marilah kita awali sebagai hari baru dalam kehidupan ini dengan menghentikan kita merokok. Ini adalah hari yang terbaik untuk memulai kebaikan-kebaikan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak tahu, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, fal alim yatruku katsiran minal mubah fa in kanal mubah barzakhun bainal halali wal haram. Orang yang tahu itu banyak meninggalkan hal yang mubah, walaupun mubah itu berada di antara halal dan haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai detik ini saya belum pernah melihat seorang ulama pun yang menyatakan bahwa rokok itu adalah mubah. Tidak ada satupun. Paling rendah para ulama menyatakan sebagai makruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekecil apapun kita perhitungkan, jangan sampai hati yang sudah dibersihkan di padang Arafah, kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah sampai ke tempat ini, kita kotori kembali, kita nodai kembali dengan perilaku-perilaku yang kecil yang bisa menghantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat berikutnya Rasulullah SAW dalam khutbatul wada juga mengingatkan kita untuk senantiasa memperhatikan para nisa, para wanita di kalangan kita. Mereka punya hak dan hak kita juga ada pada mereka. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah di kemudian hari. Kita akan dimintai bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini pula, marilah kita sudahi wanita-wanita kita yang tidak menutup auratnya dengan baik. Wanita-wanita kita yang masih membuka auratnya di hadapan lelaki yang bukan muhrimnya, marilah kita sudahi dengan kita mencoba mengisi wukuf di Arafah ini untuk menjadikan wanita-wanita kita sebagai wanita-wanita yang qanitat, taibat, taibati wa abkar, dan dia menjadi ahli surga yang dia akan menjadi orang-orang yang menjadi zukrun kita, menjadi kekayaan kita, dan tidak menjadi tanggung jawab kita, dan tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Farrajulu ra'in fi baiti ahlihi akhafidha dhalika am dayya'ahu. Seseorang adalah menjadi penggembala, menjadi pemimpin di kalangan keluarganya. Apakah dia jaga dengan baik-baik apa keluarganya ini, baik istrinya maupun anak-anaknya, ataupun dia sia-siakan dengan demikian kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bertanya, apakah wanita-wanita kita ini sudah menjadi calon penghuni surga? Kalau jawabannya belum, saatnya lah kita pada saat ini menelpon istri kita, mengajak istri kita untuk menyudahi, dan kita mengajak kebaikan mulai dari detik ini. Bila kita mendapati anak-anak kita berada di jalur yang salah, marilah kita luruskan kembali untuk kita memperoleh kebaikan-kebaikan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri daripada nasihat di dalam khutbah pada saat wukuf ini, saya mengingatkan nasihatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar ketertinggalan kita di usia 40 ke atas, di mana kita sudah beranjak di angka-angka tersebut. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang ulama pakar Al-Qur'an, Dr. Anas Qurzum, yang memiliki tempat hafiz sebanyak 64 negara, mengingatkan kepada kita tentang sirru sinnul arba'in ini, bahwa dalam cara mengejar ketertinggalan kita, ketika usia kita sudah beranjak di atas 40 tahun ke atas, karena umur kita menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sepertiganya. Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sangat sedikit orang yang melewati angka itu. Rawahu Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepada kita berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Andai umur kita tinggal sebentar pada saat ini, maka kita jadikan titik balik pada wukuf di Arafah ini untuk mengejar ketertinggalan itu, sebagaimana yang dipesankan oleh Allah. Yang pertama, jadilah kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bagaimana kita bersyukur dengan baik? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kepada kita, di antara 7 cara bersyukur yang baik itu adalah menggunakan semua potensi kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah ini kepada kita di usia 40 tahun ke atas ini, untuk kita sesegera mungkin kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Kenikmatan apapun yang kita miliki ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Allah mengingatkan, wa an a'mala salihan tardah. Hendaklah kalian segera melakukan akselerasi amal, melakukan lompatan-lompatan amal. Amal-amal kita, bila mana kita kejar dengan cara biasa, beramal dengan cara biasa-biasa saja, selazimnya orang mukmin, maka kita akan mendapatkan kekurangan dari jatah umur yang kita miliki ini. umur kita tinggal sebentar, maka kita perlu melakukan lompatan-lompatan amal. Salah satu lompatan amal itu adalah menunaikan haji. Salah satu lompatan amal itu adalah umrah. Salah satu lompatan amal itu adalah salat di Masjidil Haram, salat di Masjidin Nabawi. Karena nilainya salat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali dibanding salat di tempat lain. Tapi kita terkadang kurang memiliki jiwa akselerasi ini dan mengabaikan salat-salat ini hingga kita sudah sampai di tanah haram pun terkadang kita tidak salat di tempat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sadari ini. Yang ketiga, cara mengejar ketertinggalan adalah kita menengok kembali garis keturunan, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah anak-anak kita on the track, berada di garis yang benar, ataukah mereka berada di wrong track, berada di garis yang salah? Sekolahnya bagaimana? Bagaimana pergaulannya? Bagaimana masa depannya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana sholatnya? Apakah mereka termasuk generasi yang meninggalkan sholat ataupun tidak? Marilah kita pertanyakan semua ini. Dan yang keempat, kata Allah menasihati kita untuk mengejar ketertinggalan ini adalah menyudahi dengan bertaubat dan tidak mengulangi kembali, dan kemudian kita berlaku istiqomah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inilah saatnya. Dari titik inilah kita bertobat kepada Allah, karena tobat-tobat kita akan diterima oleh Allah, dan kemudian kita mencoba untuk menjaganya dalam konteks kemabruran haji kita di masa sepulangnya kita dari tanah suci ini. Sekian, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya kepada kita semua, dan Allah membukakan pintu-pintu taubatnya kepada kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tad' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa shafaytah, wala musafiran illa radittah, wala hajjan illa baraktah, wala hajjan illa qabiltah, wala hajjan illa qabiltah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan lan tabur. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil khayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli shar, wal mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ja'al khayra ayyamina yawma liqa'ik, wa khayra a'malina akhiraha, وخير أعمالنا آخرها، وجعلنا من حسن الخاتمة waj'alna min husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي فلبين وفي تايلاند وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.